Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba' hudah sallama taslim kathira wa ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang an-nudbah wa syaklaha wa syakla hatman awlihi mujanisa in yakunil fathu biwahmin labisa. Awli atbi' yani iringkanlah asyakl yang mujanis hatman dalam keadaan mesti. Ini awli asyakla ikutilah dengan syakl harokat hatman secara mesti dalam keadaan harokat tersebut mujanis. Ya. Yeah. In yakunil fathu biwahmin labisa, apabila fathah, ya, apabila fathah menyebabkan labis, ketidakjelasan, labisan biwahmin, yakni menyebabkan waham, adanya kesalahpahaman. Masyakla hatman awlihi mujanisa, aslinya awli asyakla ini. Asyakla maful bih li fi'lin mahdhuf yufassiru ma ba'dah. Datangkanlah, ikutkanlah asyakl. Ya. Secara pasti mujanisa dalam keadaan sejenis. In yakunil fathu biwahmin labisa, apabila kalau di fathah itu menjatuhkan, menjerumuskan kepada waham. Ya, ke rancuan. Tidak jelasan. Labisan khabar yakun. Kita aja di sini penjelasannya. Idza kana akhiru ma talhaquhu alifun nudbah fathah lahiqathu alifun nudbah ghairu taghyirin laha min ghairi taghyirin laha. Apabila akhir huruf akhir isim yang diikuti oleh alif nudbah adalah fathah, apabila akhir isim yang diikuti oleh alif nudbah adalah harokat fathah, berharokat fathah, lahiqathu alif an-nudbah, maka ia diikuti oleh alif nudbah min ghairi taghyirin laha, tanpa ada perubahan ya bersamanya. Fataqul, maka engkau katakan wa ghulama ahmadah, wa ghulama ahmadah. Di sini mana akhir isimnya? Ya. Wa ghulama ahmadah. Akhirnya mana? Ahmad kan? Di sini akhirnya fathah kan Ahmad? Betul enggak? Kenapa? Karena dia ghair munsharif ya, majrur wa alamatu jarrihi al-fathaniyah ba'da al-kasra li'annahu ismun la yunsharif. Ya, kalau akhirnya fathah lahiqathu alif an-nudbah, maka ia diikuti oleh alif tanpa ada perubahan harakat, tetap di atas fathah. Wa ulama ahmadah gitu. Wa ulama ahmadah. Ya, meskipun di situ harakatnya harakat apa? Al-munasabah, penyesuaian dengan alif, bukan harakat i'rab. Wa in kana ghayra dhalik wajib fathu, adapun kalau akhir dari isim yang mandub itu bukan fathah, maka wajib fathu, wajib di fathah gitu. Wajib di fathah. Paham enggak ini? Illa in awqa'a fi labsin, kalau kecuali kalau menjerumuskan kepada labs, ketidakjelasan, kesamaran, kerancuan. Ya. Nah, itu maknanya tuh. Wa syakla hatman awlihi mujanisan in yakunil fathu biwahmin labisa. Ikutilah syakl yang sejenis secara mesti, secara mesti, apabila fathah menjatuhkan kepada waham, biwahmin labisa, maksud tadi idza awqa'a al fath fi wahmin. Fa Misalu ma la yuqi' fi labsin qauluka, contoh yang tidak, contoh yang mana fathah tidak menjerumuskan kepada labes, kerancuan adalah ucapanmu pada ulama Zaidin ketika dimandub, dijadikan mandub, wa ulama Zaidah, wa ulama Zaidah, aslinya wa ulama Zaidin. Yeah. Di sini akhirnya bukan fathah, maka wajib di fathah karena tidak terjadi di situ labes. Wa ulama Zaidah di fathah untuk menyesuaikan dengan alif nudbah. Yeah. Di situ tidak ada labes. Yeah. Wa fi Zaidin, dan pada contoh Zaid, wa Zaidah juga tidak ada labes. Wa misalu ma yuqi'u fathuhu fi labes, contoh apabila ia di fathah kemudian dengan di fathah menjerumuskan kepada labes, ketidakjelasan, kesamaran, adalah wa ghulamahu. Ya, wa ghulamahu, seandainya di fathah. Ya, lihat wa ghulamahu, aslinya apa? Ghulamahu kan? Wa ghulamahu, bukan wa ghulamaha, tapi di dhamma. Akhirnya ha kan di sini kan? Wa ghulamahu, bukan dikatakan ghulamaha. Wa ghulamaki, tidak dikatakan apa? Wa ghulama kah, enggak. Wa ghulamaki, wa ghulamaki. Ya. Bikasril kaf, dengan mengkasril kaf. Wa ghulamahu bi dhammil ha. Jadi wa ghulamaki, pada contoh wa ghulamaki, ghulamaki ketika dijadikan mandub dikatakan wa ghulamaki gitu. Wa ghulamaki dengan kasrah kafnya. Kemudian wa ghulamahu ketika dijadikan mandub dikatakan wa ghulamahu bi dhammil ha, dengan membamah ha-nya. Ya. Fa yajibu qalbu alifin nudbah ba'da kasrati ya'an. Nah, ketika itu wajib membalik alif nudbah setelah kasrah, ya, setelah kasrah menjadi ya. Kayak ghulamaki. Ya. Ghulamaki dibalik itu ya adalah alif nudbah yang dibalik menjadi ya. Ya. Wa ba'da dhammati wawan, adapun setelah dhammah wajib alifnya dibalik menjadi wawu. Wa ghulamahu, wawu itu adalah alif nudbah. Ya. Adapun iya jelas ya insyaallah. Wa annaka law lam taf'al dzalik, ayat faham di sini. Di antara contoh yang apabila akhir isi mandub itu di fathah menjatuhkan kepada labes adalah ini, wa ghulamahu, seandainya di fathah maka dikatakan bagaimana? Wa ghulamaha. Ada labes enggak di situ? Ada, nanti ada sebutkan. Demikian pula wa ghulamaki, tidak dikatakan wa ghulamakah. Kenapa? Akan ada labes ketidakjelasan, disantarkan kepada siapa itu ghulam. Ya, apakah kepada huwa atau kepada hiya gitu kan. Ghulamaka sanad fathah bisa jadi disantarkan kepada ki ataupun ka, ya kan, anta ataupun anti, sehingga ketika itu wajib di apa, dhammah. Ya, dan alifnya diubah menjadi wawu untuk menyesuaikan dengan dhammah. Ya, kafnya pada ghulamaki harus dikasrah, kemudian alif nudbahnya dibalik menjadi ya untuk menyesuaikan dengan kasrah. Kita ulang ya. Wa mithalu ma yuqiu fathuhu fi labsin, contoh apa yang fathahnya bisa menjerumuskan, menyebabkan labas tidak jelasan, adalah wa ghulamahu wa ghulamaki asluhu. Ya, wa asluhu belum membaca tadi ya. Wa asluhu, dan asalnya adalah wa ghulamaki bikasril kaf, wa ghulamahu. Boleh enggak kalau kita demikian, wa ghulamaki? Ya boleh. Wa ghulamahu boleh. Kalau ditambahkan ya dan ha itu yang lebih bagus ya. Bi dhammi al ha, dengan membemah ha-nya. Fa yajibu qalbu alifin nudbah, maka wajib ketika itu membalik alif nudbahnya setelah kasrah menjadi ya dan setelah dhamma menjadi wawu ya. Karena kalau lam taf'al dzalik, karena kau seandainya tidak melakukan hal itu, ya, tidak mendhamma ha pada ghulamahu, tidak mengkasrah kaf pada ghulamaki, dan tidak membalik alifnya menjadi wawu pada ghulamahu dan alifnya menjadi ya pada ghulamaki, wa hadzabta dhamma wal kasrah wa fatahta wa ataita bil alif nudbah fa qulta wa ghulamaka wa ghulamaha lal tabas al mandub al mudhaf ila dhamir al mukhatabah al mandub al mudhaf ila dhamir al mukhatab. Karena engkau seandainya tidak melakukan hal itu, wa hadzabta dhamma, kemudian engkau buang dhammahnya pada contoh ghulamahu, engkau buang dhammahnya ya, wal kasrah, dan juga engkau buang kasrahnya pada ghulamaki, wa fatahta, kemudian engkau fathah ha dan kafnya ya, fa fatahta, kemudian engkau fathah wa ataita bi alif nudbah, kemudian engkau datangkan alif nudbah, maka engkau katakan wa ghulamaka wa ghulamaha ya. Lal tabasa, seandainya niscaya dengan itu akan terjadi iltibas, ketidakjelasan antara al-mandub al-mudhaf ila dhamir al-mukhatab, antara mandub yang disandarkan kepada dhamir mukhatabah dengan mandub yang didhafakan kepada dhamir mukhatab, ya kan? Kalau dikatakan wa ghulamaka, siapa ini? Ya, maksudnya ghulamaki atau ghulamaka gitu kan, enggak jelas. Nah, karena terjadi kerancuan ketidakjelasan, ada isyrak antara dhamir mukhatabah dengan mukhatab, maka harus kafnya dikasrah, kemudian alifnya dibalik menjadi apa? Ya, untuk menyesuaikan dengan kasrah, sehingga dikatakan wa ghulamaki. Nah, wal tabasa al mandub wal mudhaf ila dhamir al ghaibah, dan misalnya akan terjadi ketidakjelasan antara mandub yang disandarkan kepada dhamir ghaibah muannasah dengan mandub yang didhafahkan kepada dhamir ghaib. Seandainya dikatakan wa ghulamaha, yang memungkinkan untuk hiya, memungkinkan untuk huwa, maka terjadi ketidakjelasan. Kalau seperti ini maka harus didhamma ha-nya sesuai dengan aslinya kan. Kemudian alif nudbahnya diganti menjadi wawu untuk menyesuaikan dengan dhamma. Wa la hadza asyara bi qawliyah, kepada inilah an-nazim mengisyaratkan wa syakla hatman ila akhirih. Yakni maksudnya idza syukila akhirul mandub bi fathin aw dhammin, apabila diharakati akhir mandub dengan fathah atau dhamma atau kasrah ya. Apabila akhir mandub diharokati dengan fathah atau dhamma atau kasrah, fa'aulihi mujanisan, ya maka ikutilah, oh ya, ikutilah harokat-harokat tersebut ya, dengan huruf yang mujanis, sejenis dengannya ya. Kalau harokatnya fathah, apa huruf yang sejenis dengan fathah? Alif. Kalau harokatnya dhamma, apa yang sejenis dari huruf wawu? Kalau sebelumnya kasrah, apa yang sejenis dengan kasrah? Ya, ya. Fa'aulihi, maka iringilah, ikutilah dengan mujanisan lahu, yakni huruf yang mujanis dengan harokat yang sebelumnya, min wawin aw ya'in, dari wawu tepunnya. In kana al-fathu muqyan fil labsin, nah ini kapan diperlakukan seperti ini, yaitu ketika fathah menyebabkan labus ketidakjelasan. Nahu wa ghulamahu wa ghulamaki. Wa in lam yakun al-fathu muqyan fil labsin, adapun kalau dengan fathah tidak menyebabkan labus ketidakjelasan samaran, faftah akhirahu, maka engkau wajibin fathah akhirnya. Wa aulihi alif nudbah, dan engkau iringi setelah itu dengan alif nudbah. Contoh wa zaidah, ini jelas Allah. Wa ghulama zaidah, ah itu makna dari bait tadi. Wa syakla hatman aulihi mujanisan ya. Jadi auli butuh kepada berapa maful? Dua maful ya. Berarti iringkanlah, ikutilah harokat gitu lah. Auli asyakla, ikutilah harokat dengan mujanisan, itu sifat dari harfan. Ikutilah harokat dengan huruf yang sesuai. Kalau harokat sebelumnya apa? Dhamma, berarti huruf yang sesuai dengan apa? Yang sejenis dengannya, dengan dhamma, wawu. Kalau sebelumnya kasrah, huruf yang sejenis apa? Dengan kasrah, iya, gitu maksudnya. Ikutilah syakl harokat. Ada berapa harokat? Tiga, dhamma, fathah, kasrah. Secara pasti, secara mesti harfan dengan huruf yang sejenis. Nah, harfannya itu maful bi yang kedua. Maful bi yang pertamanya itu asyakla. Jadi auli syakla hatman mujanisan. Ini harfan mujanisan. Ikutilah harokat ya, dengan huruf yang mujanis sejenis. Apabila fathat itu menjatuhkan, menyebabkan labus ketidakjelasan. Inya kunil fathu labisan diwahmin gitu. Apabila fathah labisan diwahmin, maksudnya khalipan diwahmin gitu. Labisan khalipan, apabila fathah itu bercampur dengan waham, samaran, labisan khalipan. Ayo coba jelas ya. yaitu terkait dengan apa mandub apabila ditambahkan padanya alif nudbah dan hak sakta. Kalau tidak ya jelas wa hulamaka wa hulamaki wa hulamahu wa hulamaha, ya kan, tidak ada lapis kalau ini. Tapi kalau antum tambahkan padanya alif nudbah ya dan hak sakta, maka seperti tadi rinciannya hukum asalnya di fathah ya, kecuali kalau terjadi labes maka tidak lagi di atas fathah ya. Sesuai dengan harokat asli dari akhir mandubnya ya, kayak ulamahu aslinya dhammah ya kan, kemudian alif nudubahnya diganti dhammah untuk menyesuaikan dengan wawu diganti dengan wawu untuk menyesuaikan dengan dhammah. Kemudian alif nudubahnya pada contoh ulamaki diganti menjadi apa? Ya, anu disesuaikan dengan kasrah pada kaf. Paham ini? Ya, isim yang mandub ada tiga keadaan ya. Isim mandub pertama ya kosong dari apa? Alif nudubah dan hasakta. Yang kedua apa? Dengan alif nudubah saja. Yang ketiga dengan alif nudubah dan hasakta. Tapi yang paling sering ditambahkan di akhirnya alif nudubah. Tolaban lima disaut ya, dalam rangka memanjangkan suara. Itu yang paling banyak dalam penggunaan. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kamu ada biasa. Wa zaidu berarti. Wa zaidu. Dengan dhamma apa? Mabni dia dhamma. Dia dhamma. Dia ala dhamma. Zahir kan? Dia dhamma yang zahir. Kalau tadi di atas fathah karena menyesuaikan alif kan? Sekarang ada alifnya ya, mabni dari sama wa zaidu mabni ala dhamm fi mahalli nasb maf'ulun bih, sama seperti huruf mid yang lain seperti itu ya, paham? Nah itu makna wa syakla hatman awlihi mujanisan in yakunil fathu bi wahmin la bisa, ikutilah harakat secara mesti dengan huruf yang sejenis apabila fathah bercampur dengan waham ketidakjelasan. Fawaqifan zidha saktin in turid wa in tasha fal madd wal hala tazid. Fawaqifan zidha, tambahkanlah ha ketika dalam keadaan diwaqafkan ya, yani ha saktin zidha saktin gitu. Waqifan, tambahkanlah olehmu ha sakta ketika dalam keadaan kau mewaqafkannya. In turid, kalau mau. Dan di antara nama lain dari hasakta adalah ha alistiroha. Ha alistiroha. Wa intasha fal maddu wal ha la tazid. Tapi kalau engkau mau ya. Kalau engkau mau fal maddu, maksudnya fal maddu kafin, maka mad saja sudah cukup. Ya. Ya, artinya dia mubtada ya. Ini kan in ismu syarat atau fi'il apa? Harfu syarat. Ya, tajzimu fi'lain. Tasha itu adalah fi'il syaratnya, kemudian jawab syaratnya jumlah. Fal maddu, maksudnya fal maddu kafin. Gitu. Fal maddu kafin. Sehingga mad mubtada khabarnya mahdhuf taktinya kafin. Apabila engkau mau, fal mad, ya sudah. Pakai mad saja, ya ini dengan didatangkan alif nudbah saja. Maka itu cukup. Ya, fal maddu kafin. Walha la tazid. Ha itu maful bi muqaddam dan ha tidak perlu kau tambahkan. Wal ha la tazid. Jelas ini ya. Ai idza waqifa 'ala al-mandubi lahiqahu ba'da al-alif ha usakti. Yani apabila diwaqafkan. Ya. Apabila diwaqafkan atas mandub maka lahiqahu ba'da al-alif ha usakti, diiringi setelah alif ha sakta. Ada juga yang menakdirkan fal maddu bukan kafi tapi wajib. Ada yang mengatakan wajib khabari. Idza waqifa 'ala al-mandub, apabila diwaqafkan di atas mandub maka ia diikuti setelah alif oleh hasaktah. Contoh wa zaidah. Ya, kalau diwaqafkan di situ. Aw waqifa 'ala al-alif, atau diwaqafkan di atas alif wa zaidah. Nahwu wa zaidah wa la tathbut al-ha fil wasli illa daruratan. Ha tidak ditetapkan, atau wala tusbatul ha tidak ditetapkan ha fil wasli ketika disambung bacaannya illa daruratan, kecuali dalam keadaan darurah atau kecuali karena darurah. Berarti darurah maful ajliyah, li ajli darurah. Ala ya am, ala ya amru amrahu wa amru ibn az-zubairah. Ai amr, amr wa amr ibn az-zubairah, amr ibn zubair disebutkan di situ i'rabnya amr yang kedua sebagai apa? Taukid lafzi dari munada mandub. Ya amru amrahu wa amru ibn az-zubairah. Adapun Amr bin Zubair itu ma'atuf pada Amr yang pertama. Di sini syaitnya mana? Ya. Amrahu itu. Kadang-kadang wasal kan mas, jambung aslinya. Ala ya Amru Amrahu wa Amru bin Zubairah. Wa Amru bin Zubairah. Darurah. Ya. Jadi didatangannya hasakta ini khusus ketika apa? Diwakufkan bacaannya. Ya. Kalau diwasalkan ya tidak dikasih hak. Apakah dengan alif saja atau tanpa alif? Ini jelas ya. Rawaqifan zidha saktin in turid wa in tasyafal maddu wal hala tazid. Tambahkanlah hasaktah ketika engkau mewaqafkannya. Jika engkau mau, jika engkau mau. Wa in tasya, dan kalau engkau mau, silakan fal mad dengan mad cukup ataupun wajib. Ya. Wal hala tazid, dan ha jangan kau tambahkan. Wa qailun wa abdiya wa abda man fi nidal ya za sukuni abda. Wa qailun, ya wa qailun khabar muqaddam, ya mana mubtadanya, ha mubtadanya mana, man, ya man fi nida al ya za sukunin abda, ya. Orang yang mengatakan wa abdiya wa abda, man fin nida adalah orang yang fin nidalya za sukunin abda, orang yang abda gitu, orang yang menampakkan fin nida pada nida alya yang sukun. Lihat i'rabnya itu, dengan itu akan jelas. Man itu mausul mubtada muakhar fi nida jar majrur muta'alliq bi abda. Ya, muta'alliq bi abda. Kemudian alya qusira li darura maful muqaddam li abda. Dha hal min alya. Ya, dha hal min alya wa dha mudaf. Berarti man abda alya fi nida ya. Dha sukunin. Ya. Dan orang yang mengatakan wa abdiya wa abda, man adalah orang yang menampakkan ya pada nida dalam keadaan ya tersebut sukun. Ya, dulu kita baca syaratnya. Idza ay idza nudiba al mudhaf ila ya al mutakallim, apabila nudiba al mudhaf ila ya al mutakallim diseru, diratapi mudhaf yang disandarkan kepada mutakallim ala lughati man sakkana al ya, di atas bahasanya orang yang mensukun ya. Qila lahu, maka dikatakan padanya wa abdiya. Ya. Ulangi, apabila nudiba al mudhaf ila ya al mutakallim diseru, dipanggil, diratapi mudhaf yang didhafahkan kepada ya mutakallim di atas lughahnya orang yang mensukun ya. Qila fi, maka dikatakan padanya wa abdiya. Wa abdiya bi fathil ya, dengan memfathah ya wa ilhaqi alif nudbah, dan menyertakan bersamanya alif nudbah. Tadi kan wa abdi, ya kemudian ditambahkan alif wa abdiya dan di fathah ya-nya. Aw wa abda atau wa abda bi hadzil ya, dengan membuang ya-nya wa ilhaqi alif nudbah, kemudian disertakan setelah itu alif nudbah ya abda. Ya. Wa idza nudiba 'ala lughati man yahdhif al-ya, adapun kalau dijadikan mandub sesuai dengan bahasanya orang yang membuang ya, kan banyak lughahnya kan, ya abd kalau digofakan pada ya, berapa lughahnya? Ada 5 kan. Yang pertama abdi, abdi abda, abda, abda, terus abdu ini kan. Ya. Adapun di atas lughahnya mereka yang mensukun abad ketika ditawafkan kepada ya, maka ketika ditambahkan alif nudbah maka ya-nya di fathah. Ya-nya di fathah. Atau ya, atau dibuang ya mutakalimnya, ya kemudian ditambahkan alif mandub dan harokat dalnya di fathah untuk menyesuaikan dengan alif ya abda. Wa idza nudiba 'ala lughati man yahdhif al-ya aw yastaghni bil kasrah aw yaqlibu al-ya alifan wal kasrah fathatan wa yahdhif al-alif wa yastaghni bil fathah aw yaqlibuha alifan wa yubqiha qila wa 'abda laysa illa. Wa idza nudiba 'ala lughati man yaftah al-ya yuqal wa 'abdiya laysa illa. Apabila nudiba dijadikan mandub di atas lughahnya, jadikan mandub isim yang ditawafkan kepada yang mutakallim. Apabila dijadikan mandub isim yang ditawafkan kepada yang mutakallim, ya, di atas lughahnya mereka yang membuang ya, aw yastaghni bil kasrah atau mencukupkan, ya, dengan kasrah saja. Aw yaqlibu al ya alifan atau di atas lughahnya mereka yang membalik alifnya menjadi ya-nya menjadi alif, ya abda misalkan. Ya. Wal kasrah, ya. Wa yaqlibul ya alifan wal kasrah dan membalik ya-nya menjadi alif. Ya. Wal kasrah fathatan dan membalik kasrah menjadi fathah. Wa yahdhiful alif kemudian membuang alif wa yastaghni bil fathah dan mencukupkan dengan fathah. Aw yaqlibuha alifan wa yubqiha atau membaliknya dengan alif dan menyisakannya, ini mengisyarkan kepada bahasa yang sudah lewat ya kan. Wa abda maka dikatakan ketika menjadi mandub wa abda laisa illa. Laisa laisa wa illa zak. Tidak ada lughahnya kecuali seperti itu gitu. Sudah lewat kan seperti ini kan. Laisa illa ini laisa wa illa zak. Paham kan nih apabila dijadikan mandub isim yang didhafahkan kepada ya di atas lughahnya orang yang membuang ya. Berarti apa lughahnya yang buang ya? Ya abdi contohnya. Ya kan? Aw yastaghni bil kasrah atau mencukupkan dengan kasrah itu yang abdi. Ya. Aw yaqlibul ya alifan atau di atas lughah mereka yang membalik ya-nya menjadi alif wal kasrah fathah dan membalik fathah kasrah menjadi fathah. Berarti apa? Ya abda. Ya. Aw yaqlibu al-ya alifan wal kasrata fathatan, kan? Wa yahdhibu al-alif wa yastaghni bil fathah. Aw yaqlibu al-ya alifan, membalik ya menjadi alif. Ya. Wal kasrah fathatan dan kasrahnya dibalik menjadi fathah. Ya abda kan? Wa yahdhibu al-alifa kemudian membuang alif wa yastaghni bil fathah. Ataupun di atas lughah mereka yang membuang alif dan mencukupkan fathah ya abda. Kalau tadi ya abda, kalau yang ini ya abda. Ya, aw yaqlibuha alifan wa yubqiha atau dibalik ya-nya menjadi alif dan menetapkannya ya abda. Nah, ini sama, sak keliru berarti ya. Kalau tadi aw yaqlibu al-ya alifan wal kasrah fathatan. Apa contohnya? Oh, belum selesai ya. Aw yaqlibu al-ya alifan wal kasrah fathatan wa yahdhibu al-alif yastaghni bil fathah. Ya. Nanti lanjutannya ini belum selesai. Belum komanya belum selesai juga ya. Atau membalik ya-nya menjadi alif dan kasrah menjadi fathah kemudian yahdhibul alif membuang alif dan mencukupkan dengan fathah berarti apa? Ya abda. Ya. Au yuqlibuha atau au yaqlibaha alifan wa yubqiha atau membalik ya-nya menjadi alif kemudian menetapkan alifnya ya abda. Ya abda ya. Ya. Berarti yang pertama gambarannya apa? Ya abdi ya. Ala lughati man yahdhiful ya aw yastaghni bil kasrah. Ini berarti apa? Ya abdi. Kemudian yang kedua, aw yaqlibul ya alifan atau membalik ya menjadi alif wal kasrah fathah kemudian dibuang alifnya dengan mencukupkan dengan fathah yaitu ya abda. Ya abdi ya abda. Aw yaqlibuha yang ketiga membalik apa? Ya menjadi alif dan menetapkannya ya abda itu. Ini kan dengan itu kan 5 pas kan? Udah 5 belum? 4 ya. Yang atasnya 2 ya. Qila maka dikatakan pada mandubnya wa abda laisa illa. Tidak ada lain kecuali seperti itu ketika dijadikan mandub. Ya. Wa idza nuriba ala lughati man yaftah al ya. Adapun kalau di mandub di atas lughah yang menfathah ya-nya berarti apa ini? ya ibadia ya. Yuqalu wa abdia ini yang kelimanya ini. Wa idza nudiba 'ala lughati man yaftah al-ya apabila di seru di nadab ya. Di atas lughahnya yang menfathah ya-nya maka dikatakan wa abdia laisa illa, tidak ada lain kecuali itu. Berarti ada wa abdia ya, wa abda wa abdia. Sama ya. Yang terakhir ini wa abdia ya. Yang di fathah ya-nya sama dengan yang di sukun ya-nya ya. Logonya sama berarti. Jadi ya abdi ya abdia ketika dijadikan mandub sama, yaitu wa abdia. Adapun tiga sisanya ya abda ya abdi ya abda, ini wa abda gitu. Wa abda. Falhasil annahu innama yajuzu wal alwajhana a'ni wa abdia wa abda. Hasil kesimpulannya adalah bahwasanya boleh dengan dua sisi, yakni wa abdia wala wa abda ala lughati man sakana al-ya faqat, di atas lughahnya orang yang mensukun ya al-ya saja, kama dzakara al-musannif, sebagaimana disebutkan oleh musannif. Jadi wa abda ala lughati man sakana al-ya faqat ya, di atas ya wa qailun wa abdia wa abda ya. Ucapan orang yang berkata wa abdia wa abda adalah man gitu. Man abda fin nida alya dha sukunin adalah khusus bagi orang yang menampakkan pada nida ya dalam keadaan disukun. Dalam keadaan disukun. Wa abdia wa abda. Bagi yang disukun lughahnya ada berapa? Ada dua ya. Yaitu apa? Wa abdia dan wa abda. Ada pun yang tidak disukun. Bagaimana? Lughahnya yang satu ya. Yang enggak disukun tuh apa contoh yang enggak disukun? Ya tadi. Wa abda wa abdi. Ya yang disukun maksudnya bukan disukun saja ya. Adapun di atas lughah mereka yang tidak mensukun ya. Berarti wa abda wa abdi wa abda, maka ini hanya satu lughah, ya kan? Wa abda ataupun di atas lughah mereka yang menetapkan ya-nya di fathah, ini pun hanya satu lughah saja. Yaitu apa? Wa abdia. Adapun di atas lughahnya mereka yang mensukun ya-nya, wa abdi boleh dengan dua sisi. Boleh wa abdia wa abda, itu maksudnya. Ini maksud dari ucapan beliau. Wa qailun wa abdia wa abda, ucapan orang yang berkata wa abdia wa abda ini adalah khusus bagi orang yang menampakkan pada nida iya dalam keadaan ya disukun. Artinya mereka yang mensukun ya-nya boleh ketika menjadikan munadanya menjadi mandub dengan menggunakan dua sisi. Yang pertama ya wa abdia, ya-nya di fathah kemudian ditambahkan alif nudbah. Yang kedua wa abda, ya ya-nya dibuang kemudian apa? Tambahkan alif nudbah wa abda ya. Ya ini sekedar contoh sehingga silakan dikiaskan ya. Walid jadi apa? Walidia atau wa walidia, kemudian apa? Wa walida kalau merapati walid misalkan ya. Apalagi abi, bagaimana abi? Wa apa? Abia atau wa aba gitu. Ini di atas lughahnya mereka yang menetapkannya dalam keadaan di sukun. Adapun di atas lughah yang lain seperti wa aba, wa abi, wa aba, maka hanya dengan satu sisi yaitu wa aba saja. Ya. Atau di atas lughah yang manfathah ya-nya wa abia ya abia, maka ketika dijadikan mandub satu lughah juga ya wa abia. Ya sampai sini paham ya, ini baru saya juga baru baca sepertinya sudah lama baca dari baca ya fal madda gitu di mana apa katanya alasannya sebagai apa coba apa ambilnya. Jadi di tempat yang lain tasya'fal madda ya nasolain wa intasya'fal madda Ya. Walha la tazid. Apa berarti maf'ulnya atau amilnya? Fi'liyah mahdhuf ya. Ya. Apa takdirnya berarti? Wa in tashafa. Apa? Apa? Fakhudh atau fa fasta'mil al-mad, gunakan al-mad gitu. Kalau maddu mubtada, khabarnya mahdhuf. Kalau al-madda berarti maf'ul bih dari fi'liyah mahdhuf ya. Selesai ya dengan ini pembahasan tentang an-nudbah. Tadinya mau sebelumnya kemarin sudah dibaca. Kemarin sudah baca, sekarang belum baca lagi yang ini. Jadi lupa kemarin, sudah sampaikan. Targetnya kemarin kan selesai. Paham ini ya mana wa qailun wa abdan. Aslinya wa man fin nida al yada sukunin abda qailun. Wa abda wa abda. Itu jumlah wa abda wa abda. Maf'ulun qaul ya, maf'ulul qaul. Maf'ul bi dzani qailun. Qailun ism fa'il dan dia beramal. Karena dia i'timad kepada mubtada, mubtadanya man. Jadi orang yang menampakkan pada nida iya dalam keadaan ya-nya disukun ya qailun. Ia mengatakan pada nudbahnya wa abdiya wa abda itu. Insyaallah jelas nih. Mana? Lagi resmi. Di mana? الشاهد في عمر حيث زيلت الهاء التي تجتر بالسكت في حالة الوصي ضرورة فنظير هذا البيت قول الراجز ini juga ada syahid yang lain di sini. يا مرحباه بحمار ناجية إذا قربته للثانية. Ya ini mah pelengkap tadi ya yang ala ya amru amra itu lah. Ya. Hah? Tadi ditambahkannya apa? Hasakta dalam keadaan mauquf itu. Ya kan? Darurah. Ya marhabahu bihimarin najiyahu. Najiyah. Najiyah. Iza ata qarrabtuhu lissaniyah. Ucapan majnun laila juga. Fakultu ayya rabbahu. Awalu su'lati li nafsiya laila thumma anta hasibuha. Mana di pada contoh yang pertama ini? Ya marhabahu fi himari. Hai ini ya marhabahu. Ini kan wasal. Ya marhabahu bi himari najiyah. Kemudian fakultu ayya rabbahu awalu su'lati li nafsi layla thumma anta hasibu. Mana di sini? Ya rabbahu. Ayya rabbahu. Darurah. Ana belum sempat baca mufradatnya, lughahnya, maknanya. Masuk kepada pembahasan berikutnya. At-tarkhim. Tarkhiman ya. Tarkhiman ihdif akhir al-munada. Kaya su'a fi man da'a su'ada. Ihdif tarkhiman. Buanglah tarkhiman. Ada perbedaan pendapat di antara ahli nahwu dalam mengirab tarkhiman. Ada yang mengirabnya sebagai tarkhiman adalah apa? Maful ajli. Ihdif li ajli at-tarkhim. Ada juga yang menjadikan i'rabnya tarkhiman yaitu sebagai maf'ul mutlak seperti qa'adtu julusan karena satu maknanya tarkhim dengan ihdif. Ya. Kalau catatan enggak disebutkan itu maf'ul mutlak amilu ihdif. Ya. Seperti qa'adtu julusan. Ada juga yang i'rabnya maf'ul ajli. Ya. Tarkhiman ihdif akhir al-munada. Buanglah akhir munada ya tarkhiman. Sebagai bentuk tarkhim. Kaya su'a fi man da'a su'ada. Seperti ya su'a pada orang yang dipanggil dengan nama su'ad. Dari tarkhim jadi su'a. Dibuang apa? Dalnya. Ya su'a. At-tarkhimu fil lughati tarqiqu sawt. At-tarkhim secara bahasa adalah tarqiqu sawt. Melembutkan suara. Wa minhu qawlu diantara contoh yang menjelaskan bahwasanya makna tarqiq adalah makna tarkhim adalah tarqiqus saut adalah ucapan penyair laha basharun, laha basharun mitlul hariri wa mantiqun rakhimul hawashi la hura'un wa la nazru. Laha basharun, si wanita itu memiliki bashar, kulit mitlul harir, seperti harir. Wa mantiqun rakhimul hawashi, kemudian juga ucapan yang rakhimul hawashi, lembut. Al-hawashi maksudnya ujung-ujungnya, awal dan akhirnya, ya seperti biasa orang Arab kadang mengungkapkan awal dan akhir, ujung-ujungnya, tapi tepi-tepinya, tapi dimaukan dengannya keseluruhannya. Sudah sempat lewatkan seperti ini kan? Ya, ada pembahasan itu li awalina wa akhirina, semuanya. Ini ala adatil Arab min at-ta'bir bi atraf syai' an kulli. Ungkapannya dengan atraf asy-syai', tapi dimaukan dengannya apa? Keseluruhannya. Rakhimul hawashi wa mantiqun rakhimul hawashi, dan memiliki mantik ucapan pembicaraan yang rakhimul hawashi, yang semuanya itu lembut, enak didengar. La hura'un wa la nazrun, tidak terlalu banyak, tidak berkurang-kurang, tidak kebanyakan, berlebihan, tidak pula berkurang-kurang. Di sini rakhimu al hawashi, mana ya apa rakhimul hawashi? Ayat raqiqul hawashi. Wa fil silah, adapun maknanya secara istilah, hafu awakhir al-kalimi fil nida, membuang akhir awakhir al-kalimi, membuang akhir-akhir kalimat, akhir-akhir kata, huruf akhir-akhir pada kata, fil nida, pada nida. Ya. Kata al-mu'allikin di sini, ta'rifu qasir, definisi beliau qasir, tidak sempurna. Idh yunqisuhu an al-hadaf ala wajhin makhsus, karena itu dilemahkan dengan bahwasanya al-hadaf yang dimaukan di sini adalah pembuangan di atas sisi yang khusus. Wa laysa hadfan kaifama tafaqa, ya, bukanlah pembuangan kaifama tafaqa, kapan saja itu bisa dibuang. Di yang lain menyebutkan definisinya hadfu ba'dul kalimah, hadfu ba'dul kalimah ala wajhin makhsus li takhfifi ghaliban, membuang sebagian huruf-huruf dari kalimat ala wajhin makhsus, di atas sisi tertentu, li takhfif ghaliban, untuk tujuan meringankan umumnya, mencari keringanan umumnya. Kemudian juga kata al-mu'alik di sini, thumma inna taqidahu bin nida ghairu sadid, kemudian pembatasan beliau dengan nida ketika mendefinisikan tentang tarkhim itu ghairu sadid, kurang tepat. Iz inna tarkhima salah satu anwa, karena yang namanya tarkhim ada tiga macam. Yang pertama tarkhimun nida, itu ini bahas. Wa tarkhimud darurah, ini pada syair. Wa sadzkuruhu an-nadhim wa yashrahu asy-syarih amma qarib. Iya, ini akan disebutkan dan akan disyarah oleh pensyarah sebentar lagi. Wa lahu na'un tsalits wa tarkhimut tashghir, ada juga macam yang ketiga, tarkhim tashghir. Tapi insyaallah fahamnya dengan apa yang disebutkan oleh beliau dari definisi, membuang huruf-huruf akhir pada nida, dikhususkan bahasanya pada nida, yakni pembuangan yang tertentu sifatnya. Contoh ya su'a, ya su'a, ya harfu nida mabni ala sukun, su'a munada mufrad, mufradun alam, mufradul alam, mabni ala dhammah al-muqaddarah, gitu ya Rabnya, mabni ala dhammah al-muqaddarah ala liya al-mahdufah tarkhiman fi mahalli nasbin ala nida. Jadi binanya di atas apa? Harokat yang huruf yang dibuang. Mabni ala dhom fi mahalli nasbin. Wal asl ya su'adu, aslinya ya su'adu. Kemudian ini selesai ya. Tarkhiman ihdif akhir al munada kaya su'a fi man da'a su'ada, ya. Ada yang mau ditanyakan? Definisi yang lain sebutkan oleh yang lain, hafu ba'dil kalimah, membuang sebagian dari kalimat, satu atau dua huruf, ala wajhin makhsus, atas sisi yang tertentu, khusus, ini mengeluarkan yang lainnya ya, li takhfifi ghaliban, dan tarkhim ini pembahasannya khusus pada al-alam ya, pada al-alam, mufradul alam. Kenapa demikian? Dikhususkan tarkhim pada al-alam. Lianna al-ma'arif yakthur nida'uha. Lianna al-ma'arifa yakthur nida'uha. Karena isim-isim ma'rifah banyak digunakan untuk nida. munada, sebagai munada. Wasyai idza katsara isti'maluhu, dan sesuatu apabila banyak digunakan, maka talabu fihi takhfif para ulama, ataupun mereka orang Arab mencari padanya takhfif, keringanan. Dan tarkhim wa tarkhim ya min at-takhfif, termasuk at-takhfif. Kemudian wajawizanhu ya. Wajawizanhu mutlaqan fi kulli ma unnisa bil hawa alladhi qad rukhima bi hadhiha wa firhu ba'du wahbula tarkhima ma min hadhil ha qad khala illa rubaiyah fama illa rubaiyah fama faqul alam duna idafatin wa isnadin mutam wajawizanhu hak bagaimana tarkhim. Bolehkanlah tarkhim, sifatnya jawaz tarkhim ini, sifatnya jaiz. Wajawizanhu, bolehkanlah tarkhim secara mutlak, ya, secara mutlak. Fi kulli ma, pada setiap isim yang unnisa bil ha, ditaknits dengan ha. Jadi kalau mentarkhim pada isim yang dia mu'annas dengan ha, itu mutlak boleh, tidak ada syarat-syarat yang disebutkan nanti. Kalau pada selain yang akhirnya tak ada syaratnya, harus rubai atau lebih, alam, ya, dan seterusnya. Adapun kalau akhirnya tak, boleh ditarkhim tanpa syarat-syarat yang disebutkan pada isim selain itu. Walladhi qad rukhima bihadziha, ini nyambungnya, saya ulangi. Walladhi qad rukhima, dan isim yang telah ditarkhim, isim yang telah ditarkhim bihadziha wa firhu, dengan membuangnya, wa firhu ba'd, ya, wa firhu ba'd, yakni maksudnya la tanqushu minha syai'a, sunhu, jaga itu isim tersebut yang sudah ditarkhim dengan pembuangan. Walatan kusmin husya, dan jangan dikurangi lagi, jangan dikurangi apa lagi. Itu maksudnya apa? Walladzi qad rukhima, isim yang sudah ditarkhim dengan membuang huruf, beberapa huruf, satu atau dua huruf darinya. Wafirhu ba'd, setelah itu maka jaga, jangan dikurangi lagi gitu, jangan ditarkhim lagi. Meskipun si bawai membolehkan, wajazau si bawai tarkhimahu tsaniyan. Boleh si bawe, kata si bawe, untuk ditarkhim kedua kalinya. Tapi ada syaratnya, ada syaratnya. In baqiya ba'dal ha, in baqiya ba'daha ya, in baqiya ba'daha, ba'da tarkhim, arba'atun fa'aksar. In baqiya ba'daha arba'atun fa'aktar faja'ala minhu bad, dan dia mencontoh, dia menjadikan di antara contohnya adalah ucapan penyair ahari ahari ibna badrin ahari ibna badrin qad wallaita wilayatan qad walaita wilayatan, yakni aslinya harisah, jadi aharis, diterahim lagi, jadi ahari. Ini dibolehkan oleh si bayu, karena setelah dibuang kedua kalinya, masih ada di situ apa? In baqiya ba'daha arba'atun fa'aktsar. Pada contoh ini, ahari Ibn Zaid qad walaita al-wilayah, bagaimana itu? Afan, tadi betul in baqiya ba'dal ha, betul saya tadi. In baqiya ba'dal ha, in baqiya ba'dal ha arba'atun fa'aksar gitu. Saya ulangi ya, wa ajaza sibawai tarkhimahu tsaniyan in baqiya ba'dal ha arba'atun fa'aksar. Faja'ala minhu ahari Ibn Zaid qad walaita wilayatan. Ini aharisah. Di sini kan akhirnya fathah ya. Kalau ditarkhim kan boleh. Haris. Ditarkhim lagi. Hari. Ini boleh. Kenapa? Karena setelah dibuangnya ta apa? Ta'nits tadi, ta'nits lafzi, masih ada berapa huruf di situ? 4. Nah, jadi 4, maka masih boleh diterhim lagi. Jadi hari tinggal 3. Ya, ya tadi diulangi ya, barangkali ada yang salah. Wajaza sibawaihi tarhimahu thaniyan in baqiya ba'dal ha'i. Ya, ba'dal ha'i ta'nis itu. Arba'atun fa'aksar. Ya, faja'ala minhu ahari ibn Zaid qad walaita wilayatan ay harithah. Harithah. Aslinya kan apa? Aslinya ya Haris. Tadi Harithah. Tarhim lagi dia Hari. Kenapa? Karena setelah haknya tau tanis ada 4 huruf. Ahari ibn Zaidin ya. Ahari ibn Zaidin qad walaita wilayatan. Mudhaf tidak ada apa? Tidak ada alnya. Paham ya, wajawizanhu mutlaqa, bolehkanlah tarhim secara mutlak pada setiap isim yang ditaknis dengan ha, dan yang sudah ditaknis dengan wallazi qad rukhima, saya ulangi, dan yang sudah ditarhim bihadziha dengan membuang haknya, ya, dengan membuang haknya, wafirhu ba'd, maka sempurnakanlah setelahnya, yakni jaga itu jangan dikurangi lagi dengan tarhim berikutnya. Maksudnya paham ya ini ya? Bolehkanlah secara mutlak pada setiap isim yang dimuannaskan dengan hak, dan yang sudah ditarhim dengan membuang haknya, wafirhu ba'd, wafara yuafir, sempurnakanlah gitu setelahnya. Maksudnya apa? Jaga itu jangan dikurangi lagi dengan tarhim berikutnya. Setelah apa? Setelah dibuang haknya, ditarhim dengan membuang haknya. Wahdula, ini baru lagi. Wahdula tarhimama min hadhila qad khala. Wahdula maksudnya imna. Cegahlah, laranglah pentarhiman. Ma min dari isim yang min hadhila dari ha qad khala telah kosong. Jadi kalau isimnya tidak ada hau ta'nits di akhirnya, maka cegahlah untuk ditarhim. Itu maksudnya. Wahdula, cegahlah pentarhiman, pembuangan dari isim yang min hadhil ha qad khala, kosong dari ha ini, ha apa? Sakta. Kecuali ada syaratnya, disebutkan di sini syaratnya. Ha itu. Jadi kalau isimnya yang dari tarhim itu adalah isim yang tidak ada hau ta'nits, maka ada syaratnya untuk bisa ditakdi. Ditarhim. Adapun kalau yang akhirnya ha'u ta'nits tidak ada syaratnya gitu. Illa ruba'iyya fama fawqul 'alamu, al-'alamu itu badal dari ar-ruba'i. Kecuali ar-ruba'i, isim yang ruba'i yang terdiri dari 4 huruf fama fawq. Ini fama fawqahu maksudnya. Atau lebih. Hah? Illa ruba'iyya fama faqu al-alamu, tadinya al-alam, kecuali ruba'i ya ar-ruba'i atau lebih al-alam dari isim alam, duna idhafatin wa isnadin mutam dalam keadaan ruba'i tersebut duna idhafah, tanpa idhafah ya, tanpa idhafah dan juga tanpa isnadin mutam, tanpa penyandaran yang sempurna. Isnad yang mutam ini tam, mutam itu maful apa? Mutam dari apa? Mutammu tadinya, tamma. Ya, isim maful. Sifat dari isnad. Ya. Itu syarat-syaratnya. Pertama alam, rubai, ya. Tanpa idhafah dan isnad yang mutam ini tam sempurna. La yakhlu al-munada min an yakuna mu'annathan bilha awla. Munada tidak kosong dari an yakuna mu'annathan bilha. Yang pertama mu'annath dengan ha, yang kedua tidak mu'annath dengan ha. Fa'inkana mu'annathan bilha jaza tarkhimu. Kalau munadanya mu'annath dengan ha, maka boleh ditarkhim secara mutlak. Sebutkan di situ dalam catatan kaki rataman faedah. Qala al-muradi, dikatakan al-muradi fi tawdih al-maqasid. Fa in qulta, jika engkau bertanya kaifa qala mutlaqa, bagaimana mungkin beliau an-nazim mengatakan mutlaqa, Walitarkhimihi khamsatu syurut, padahal untuk mentarkhim munada ada lima syarat. Al-awwal, yang pertama, an yakuna muayyanan, agar dia muayyan, tertentu. Fala yajuzu tarkhimun nakirah, sehingga tidak boleh mentarkhim isim nakirah ghairil maqsudah. Kaqawlil a'ma, seperti ucapannya al-a'ma, ya mar'ah khudhi biyadi, ya mar'atu khudhi biyadi. Ini tidak boleh tarkhim dengan dikatakan apa? Ya, yamra'u atau yamra'a, ya. Tidak boleh. Kenapa? Karena imra'ah di situ apa? Ghair muayyanah. Yamra'atan gitu ya. Yamra'atan khudhi biyadi, ya, seorang wanita. Ambil tanganku, yamra'atan khudhi biyadi. Enggak boleh karena imra'ah di situ apa? Nakirah, ya. Ghair maqsudah, ya. Wa tsani, yang kedua, alla yakuna mudhafan, agar munada tersebut tidak didhafahkan, sehingga tidak boleh mentarkhim contohnya Thalhatul Khair, tidak boleh. Wa manahu qawlihi, adapun semisal contoh ucapan menyair ya alqamal khairi qad talat iqamatuna fanadir, ini sangat sedikit. Ya alqama al khair, aslinya apa? Ya alqamata al khair gitu. Wa tsalis, syarat yang ketiga, ingat-ingat itu syarat yang umum, berarti ya syarat yang umum untuk semua munada yang boleh tarkhim. Yaitu yang pertama muayyan, maka keluar darinya yang nakirah wal maqsudah. Kemudian mudhafan, keluar darinya apa? An yakun an la yakuna mudhafan, keluar darinya yang mudhaf. Yang ketiga, an la yakuna mukhtasan bin nida, agar ia isim tersebut tidak dikhususkan penggunaannya untuk nida, sehingga tidak boleh ditarkhim fulatu menjadi fula, sudah lewat itu. Kalau mudzakarnya apa? Fulu, ya kan? Muannatsnya fulatu. Itu dikhususkan lafaz ini untuk nida sama'i, maka tidak boleh diterkhim. Warabi, yang keempat, alla yakuna manduban, agar munadanya ya tidak di mandub, ya, sesuatu yang mandub sudah lewat. Fa innal mandub la yajuzu tarkhimuh, karena munada yang mandub tidak boleh diterkhim. Ya. Lahiqathu alamatu an-nudbah aw lam talhaqu, apakah munada mandubnya itu diiringi dengan apa? Tanda nudbah, apa tanda nudbah yang sudah lewat? Apa? Tanda nudbah pada isim yang mandub ada alif sama ha sakta itu kan? Aulan talhaqwa, atau tidak diiringi dengan tanda nudbah. Nasu alaihi sibawai, itu agar bukan mandub. Kalau mandub tidak boleh terkhim ya. Munada mandub tidak boleh terkhim. Yang kelima, la yakuna mustaghasan bih, agar munadanya bukan mustaghatsan bih, tidak boleh, sudah lewat juga. Fa innahu la yajuzu tarkhimu. Qultu, maka saya jawab apabila ada yang mengkritiki an-nazim, bagaimana mungkin beliau memutlakkan, ya, memutlakkan pada munada yang mu'annas bilha dari syarat-syarat, dari quyud, padahal di sana ada syarat-syarat. Kata beliau, qultu, saya katakan waqad jujab, dan bisa dijawab. Karena makna qaulahu, bahwasanya makna ucapan an-nadhim mutlaqa ay bila syartin min asyurutil lati takhusul mujarrad al-alamiyah. Ya. Bahwasanya makna ucapan an-nadhim mutlaqa yakni bila syartin, dari syarat-syarat yang ya takhusu al-mujarrad, mengkhususkan al-mujarrad, isim yang mujarrad kal-alamiyah, yang dia akhirnya bukan ta. Ya. Itu maksudnya, ya, tentunya. Yang dimaksud oleh beliau juga demikian. Saya ulangi, la yakhlu al munada min an yakuna mu'annatsan bil ha aula, tidaklah kosong munada dari yang pertama mu'annats dengan ha, atau yang kedua tidak mu'annats dengan ha. Fa in kana mu'annatsan bil ha jaza tarkhim mutlaqa, apabila dia mu'annats dengan ha maka boleh ditarkhim secara mutlak, yakni sawa'un kana 'alaman ka Fatimah, yakni sama saja apakah dia 'alam bentuknya seperti Fatimah menjadi ya Fatimu atau ya Fatima di atas salah satu dari dua logo yang masyhur itu. Nanti kalau mau disebutkan ditambahkan. Logo siapa? Kalau dikatakannya Fatima, logo itu menyentadir. Kalau ya Fatimu di atas logo mana menyentadir? Au ghairu alam, atau dia bukan alam. Ya, ya jariyata. Ya jari. Ya. Au ghairu alam ka jariyah zaidan ala thalatha ahruf kama masal apakah ia lebih dari tiga huruf sebagaimana yang dicontohkan, au ghairu zaid, atau tidak lebih dari apa? Tiga huruf. Hanya tiga huruf ya. Ala salasati au ghairu zaid ala salasati huruf, atau tidak lebih dari tiga huruf. Kasyah seperti syah. Fataqul, maka mengatakan ketika mentarkhim Fatimah, ya Fatimah. Kalau ya Fatimah di atas lugha yang memandang, ya memandang huruf yang dibuang itu. Jadi ya Fatimah itu kan, jadi masih dipandang taknya sehingga dia di fathah. Maka i'rabnya kalau kita fathah ya Fatimatu ala lughati man yantazir, ya harfu nida mabni ala sukun, Fatimah bagaimana? Munada ya mabni ala dhamm fi al harf al mahdhuf, ya kan? Fi mahalli nasbin. Tapi kalau ya Fatimu, ini di atas lughahnya mereka yang tidak memandang pembuangan, yakni seolah-olah bahwasanya Fatimu itu adalah sesuatu isim yang sudah sempurna, tidak ada padanya pembuangan, sehingga i'rabnya Fatimu itu munada mufradun ala mabni ala dhamm, gitu langsung fi mahalli nasbin. Waya jariya, waya jariya, waya syah, syah dari syah tadi, ya jariya, jariyah aslinya ada disebutkan dalam catatan kaki wa min syawahid tarkhim jariyah, di antara pendukung syahid dari tarkhim jariyah adalah ucapan penyair jariyah la tastankiri aziri sayri wa isfaqi ala ba'iri. Di sini ya jariyah harfu nidanya dibuang, aslinya ya jariyah. Wa minhu qauluhum, di antara contohnya juga ucapan sebagian mereka orang Arab, ya sya udjuni, udjuni dajana bil makan, ya dajunu dujunan, maknanya aqama bih, maknanya aqama bih. Sehingga ya sya udjuni, wahai sya kambing udjuni, tinggal engkau di rumah saja, jangan kau merumput kemana-mana. Udjuni aqimi, tinggal engkau di rumah, ya. Ya kucing itu di rumah saja, enggak usah engkau merumput. Di sini ya sya, ya sya. Bihadzi ta ta'nits, dengan membuang ta ta'nits li tarkhim, untuk tarkhim. Wa la yuhdhafu minhu ba'da dzalika syai'un akhar. Setelah itu tidak boleh dibuang sesuatu yang lainnya. Kecuali apa kata si bawah? Setelah tarkhim ha-nya dibuang dikasih tarkhim lagi. Kecuali setelah ha ta'nitsnya ada 4 huruf atau lebih, maka masih boleh tarkhim. Kalau ini sya setelah haknya, setelah haknya berapa huruf? 2. Diterkhim lagi jadi 1 huruf. Itu mirip dengan huruf jadinya, bukan isim ya. Wala hadza asyara biqaulih, kepada inilah an-nazim mengisyaratkan wajawizanhu ila qaulihi ba'd, ila qaulihi ba'du. Itu insyaAllah faham ya maksudnya. Wajawizanhu mutlaqan fi kulli ma unnitha bilha walladhi qadru khima bihadzihi wafirhu ba'da, itu jelasannya itu. Kemudian wa asyara biqawli, dan beliau mengisyaratkan dengan ucapan selanjutnya wahbula ila akhirih ila al-qismi thani, kepada macam yang kedua dari munada murakham, ya. Wa huwa ma laysa mu'annathan bilha, yaitu munada yang tidak mu'annath dengan hak. Fadzakara annahu la yurakham illa bi thalathati syurut, dan dia sebutkan bahwasanya itu tidak boleh ditarkhim, yakni munada yang bukan muannats dengan ha, maka dia tidak boleh ditarkhim kecuali dengan 3 syarat. Yang pertama an yakuna ruba'iyan fa aktsar, agar ia isim tersebut ruba'i, huruf-hurufnya terdiri dari 4 atau lebih. Yang kedua an yakuna 'alaman, dia alam, ya, selain alam berarti tidak boleh, ya. Seperti jariyah kan bukan alam, ya, kecuali kalau dijadikan nama orang. Afalit yang ketiga ala yakuna murakkaban tarkiba idhofah idhofatin wal isnadin. Nah, yang ketiga agar dia tidak ditarkib dengan tarkib idhofah, tidak pula tarkib isnadi. Ah, itu maksud dari tadi itu ucapan beliau, lihat wahdula, dan cegahlah tarkhima ma tarkhim dari isim yang ma min hadhil ha qad khala, isim yang telah kosong dari ha ini, ha ta'nits, illa kecuali ah. Yang pertama syaratnya ar-ruba'i, fama fawqul alam, alam. Ya, kemudian syarat berikutnya duna idhafah, bukan bentuknya idhafah, mudhaf ilaih, tarkib idhafi wa isnadin mutam, bukan pula apa? Tarkib isnadi yang sempurna. Tarkib isnadi kan sempurna kan? Iya kan? Tarkib mana yang sempurna? Isnadi kan, kalau tarkib yang lain ya masih belum sempurna, belum jumlah mufidah. Kalau isnadi musnadilai kan sempurna. Tarkib khabar fil fa'il. Wa dzalika ka Utsmana wa Ja'farin. Fataqulu ya Utsma wa ya Ja'fa. Contohnya Utsman. Ya, dan Ja'far. Engkau katakan ketika engkau mentarkhimnya dikatakan ya Utsma. Ya Utsma. Ditarkhim darinya berapa huruf? Ya, dua huruf. Wa ya Ja'fa, ya satu huruf. Ada tarkhim dua huruf nanti disebutkan enggak di sini, kalau tidak mungkin kita tambahkan bagaimana batasannya. Kemudian wa kharaja makana ala thalathati ahruf, maka dengan tiga syarat tadi keluar. Ya. Yang pertama makana ala thalathati ahruf, isim yang tidak ada ha ta'nitsnya yang ia terdiri di atas tiga huruf. Say Zaid, Amr. Ya, Amr berapa huruf? Tiga, wawunya untuk membedakan saja dengan Umar. Wa makana ala arba'ati ahruf, dan juga keluar pula isim yang di atas empat huruf tapi huwa alamin, bukan alam. Qaim, qa'id. Enggak boleh antum ketika memanggil qaim tertentu dikatakannya qa'i misalkan. Wa marukiba tarkib idhafah, juga apa yang ditarkib dengan tarkib idhafah tidak boleh ditarkhim. Ya, seperti abda syamsin tidak boleh dikatakannya abda. Wa marukiba tarkib isnadin, dan juga apa yang ditarkib dengan tarkib isnadi seperti syaba qarnah. Aslinya fil fa'il kan, syaba fil maud kemudian qarna fa'ilnya, kemudian dijadikan nama. Ini tidak boleh tarkhim pula. Falayurakham syai'un min hadhihi, ini semua tidak boleh tarkhim. Yang sulasi atau yang rubai tapi bukan alam, ataupun yang ditarkib dengan tarkib idhafi ataupun isnadi tidak boleh ditarkhim. Wa amma ma rukiba tarkiba masjid, adapun isim yang ditarkib dengan tarkib masjid, yang mana yang pertama diposisikan seperti posisi apa? Huruf yang sebelum ta'u ta'nits itu. Masih ingat kan tarkib masjid? Ya. Majrur kalimah. Ya, kemudian yang keduanya diposisikan pada posisi apa? Ta'. Ya. Ta'u ta'nits seperti pada muslimah. Yang pertamanya di fathah, sebelum ta'nya di fathah. I'rabnya pada ta'nya, pada akhirnya. Wa amma ma rukiba tarkib masjid, adapun yang ditarkib dengan tarkib masjid, fayurakham bihadhi ajuzi. Adapun isim yang ditarkib dengan tarkib masjid ditarkhim dengan membuang ajuzi bagian akhirnya. Ya, yang keduanya. Wa huwa mafhumun min kalamil musannif, dan ini yang difahami dari kalam musannif. Ya, karena beliau hanya menyebutkan di situ duna idhafatin wa isnadin mutim. Selain tarkib idhafi dan isnadi, berarti yang tidak disebutkan apa tarkib? Ya, mazji, maka boleh pada tarkib mazji untuk ditarkhim. Itu mafhumnya. Li'annahu lam yukhrijhu, karena beliau tidak mengeluarkannya. Fataqulu fi man ismuhu Ma'di Karib, maka engkau katakan pada orang yang namanya Ma'di Karib ketika ditarkhim, ya Ma'di. Ya Ma'di. Ma'di munada mufrad alam, mabni ala dhamma al muqaddara ala al ajuz al mahdhuf, gitu ya. Yang karib, al-mahdufnya itu al-karib. Litarkhim fi mahali nasbin. Jadi i'rabnya pada bagian terakhir yang dibuang itu pada yang mahduf. Mabni ala dhamma al-muqaddara ala al-ajuzi al-mahduf, yaitu karib. Litarkhim fi mahali nasbin. Ya, sampai di sini. Bila syakin. Makna mutlaqan. Yang mananya? Oh, bila syartin min syurut itu. Qultu, kata al-muradiyah. Waqad jujab, bisa dijawab. Bi anna ma'na qawlahu, ma'na qawlihi, mutlaqan ay bila syartin, yani tanpa syarat, dari syarat-syarat yang ya, takhusu al-mujarrad kal-alamiyah. Ya, yang dihususkan pada yang mujarrad. Mujarrad dari simbiasa apa di sini? Mujarrad dari ta'. Ini yang dikhususkan pada isim yang mujarrad dari ta' seperti alamiyah. Isim-isim yang mujarrad dari ta' ada syarat-syaratnya tadi kan. tiga yang disebutkan dari di atas. Kemudian gimana? Amlam. Gimana Syaraf? Masih ada kehidupan? Kehidupan umum itu. Kehidupan semangat, kehidupan ini, kehidupan itu. Perhatian dan segala macamnya. Kemudian wa ma'al akhir ihdhif alladhi tala in zida laynan sakinan mukammila arba'atan fa su'idan wal khulfu fi wawin wa ya'in bihi ma fathun qufi. Wa ma'al akhir ihdhif alladhi tala. Yani maksudnya bersama al akhir, bersama huruf yang terakhir, ihdhif alladhi tala, buanglah pula huruf sebelumnya, sebelum yang terakhir itu. Ya. In zida lainan sakinan mukammila, ada syarat tadi. Apabila ditambahkan lin, yang dimaksud dengan lin mad. Mad. Apabila ditambahkan mad sakina yang sukun. Ya. Kemudian mukammilan arba'atan, dalam keadaan ia menyempurnakan arba'atan empat falsu'idan atau lebih. Ya. Wal khulfu fi wawin wa ya'in bihima fathun kufi. Wal khulf khilaf, perselisihan, perbedaan pendapat. Fi wawin wa ya'in, pada wawu dan ya, bihima fathun kufi, yang mana keduanya di sebelumnya di fathah itu kufi, yakni dinisbahkan adanya. I'rabnya bihima jar majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar muqaddam fathun mubtada mu'akhkhar. Ya, jadi wal khulfu fi wawin wa ya'in fathun bihima kufi gitu. Fathun bihima kufi. Khulf al-khilaf pada wawu dan ya. Ya, fathun bihima, fathah bersama keduanya. Khilaf tersebut kufi. Ya, ini dinisbahkan adanya. Didapati adanya. Nah, nanti kita baca syaratnya, nanti akan faham insyaallah. Ini pembuangan berapa huruf berarti? Dua huruf ya. Ya, tuwa ma'al akhir ihdhif alladhi tala, buanglah bersama pembuangan huruf yang terakhir alladhi tala, yakni apa yang sebelumnya. Apa sebelum, apa yang huruf terakhir datang setelahnya, berarti apa yang sebelumnya kan? Dengan syarat yang pertama in zida, apabila zaidah. Ya. In zida, apabila huruf yang sebelum huruf terakhir itu, jadi zida itu naibul fa'ilnya kepada apa? Alladhi tala. Ya, huruf yang huruf akhir itu datang setelahnya. Ya. Apabila dia huruf zaidah, kemudian lin, mad, sukun. Kemudian mukammilan arba'ah. Ya. Menyempurnakan empat atau lebih, dan khilaf pada wawu dan ya. Ya. Fathah, ya, bersama keduanya kufi, ya, didapati. Nanti insyaallah akan jelas dengan syarat, nanti kita balik lagi ke matannya. Ayajibu an yuhdhafa ma'al akhir ma qablahu in kana zaidan layyinan. Ya, ini maksudnya adalah wajib untuk dibuang, ya, bersama pembuangan huruf yang terakhir, ma qablahu, apa yang sebelumnya. Berarti berapa yang dibuang? Dua. In kana zaidan layyinan, apabila sebelumnya adalah huruf tambahan yang layyin, mad. Ya. Paham kan? Ya. Seperti mansurun, ya. Mansu, ya mansu, gitu. Ya mansu. Dibuang ro-nya, kemudian sebelum ro-nya itu apa? Wawu dibuang. Kenapa? Karena wawu di situ yang pertama apa? Zaidan, tambahan Yang kedua lin huruf mad. Ya mansuk gitu. Ay harf lin. Ya ini huruf lin, maksudnya zaidan layyinan huruf tambahan layyinan ini huruf lin. Sakinan kemudian sukun rabi'an fasa'idan. Ya, empat fasa'idan atau lebih. Ya. Sebelum huruf akhir itu adalah apa? Huruf tambahan, huruf ma, dan sebelumnya ada empat huruf. Paham ya? Itu syaratnya. In zida, apabila sebelum huruf terakhir, apabila sebelum huruf terakhir itu zida adalah huruf yang sifatnya tambahan, kemudian lin, ya, sukun, kemudian mukammilan arba'ah, sudah menyempurnakan empat gitu. Ada empat ejaannya atau lebih. Paham itu ya? Wa dzalika nahru Utsman, contohnya Utsman. Ini yang bagaimana ini? Sebelumnya empat, sebelum ini akhir hurufnya apa dulu? Nun. Ya, dibuang nunnya. Setelah nun dibuang apa sebelum nunnya? Alif. Ya, apa tambahan? Huruf tambahan, kemudian lin juga, sukun juga. Dan sudah menyempurnakan apa? Empat kan? Ma, empat kan? Ini yang empat. Atau yang lebih nanti akan contohkan. Mansur juga demikian. Miskin juga demikian. Contoh yang lima. Yang lima. Yang sebelum huruf akhirnya lima. Huruf masobih. Masobih. Kalau ada orang namanya masobih. Musamanbih. Yang sudah dijadikan nama. Atau yang asadis mencakup 6 huruf sebelum huruf terakhir itu. Sebagai istikhraj, ada orang nama istikhraj. Barangkali antum lupa ya, antum namai silakan. Barangkali antum punya anak nama istikhraj, ini masobi untuk dalam rangka ini menjaga bahasan terhim. Ya. Fataqulu ya Utsmu, engkau katakan ketika kamu tarkhimnya ya Utsmu wa ya Mansu wa ya Misku. Ya Misku. Ya, ya miskin ini. Ya boleh miski, boleh misku tergantung lugah dipakai ya. Utsmu ala lughati man la yantadhir. Ala Utsma ala man la yantadhir. Mansu dan man sama saja ya. Ya Mansu dan Mansu. Ya. Wa ya Misku atau ya miski. Fa'inkana ghaira zaidan, adapun kalau hurufnya bukan tambahan seperti mukhtar, munqad yang semisalnya juga. Au ghaira lin, atau bukan lin hurufnya. Sebagai qimatr. Ya, qimatr. Ini kan apa? Zaidan ala salasa kan? Ya. Kemudian di sini penghalangnya apa? Tidak ada linnya, bukan huruf lin. Qimatr maknanya al-jamal al-qawi ad-dakham, unta kuat yang gemuk, dan juga kadang digunakan untuk ar-rajul al-qasir, qimatr. Ya. Au ghaira sakin atau tidak disukun. Huruf lin, huruf mad maksudnya. Cuma tidak disukun gitu. Diharokati qanawwar. Ini kan qanawwar, aslinya kan wawu, dua wawu, satunya sukun, satunya fathah. Berarti dia berharokat kan qanawwar, qanawwar. Abah muras yang besar kepalanya, atau wasyaras as-sa'ibu min kulli syai, yang keras dan sukar dari segala sesuatu, orang ataupun apa sajalah yang keras, urusannya susah, ya, kaku ya. Atau yang sifat itu yang lainnya, au ghairu rabi, ya, atau bukan rabi yang keempat, ya, bukan yang keempat. Itu maksudnya tadi ya. Mukammilan arba'ah, menyempurnakan empat. Maksudnya di huruf yang keempat gitu ya. Falsu'i dan atau lebih. Maka keluar darinya ghairu rabi'. Huruf tersebut bukan yang keempat, tapi kurang dari itu. Si majidin. Ada di sini ya tambahan. Ya juga. Huruf lin juga, ya kan. Huruf lin juga, sakin juga. Cuma apa kekurangannya di sini? bukan yang keempat tapi ketiga. Ya. Lamnya juzhazu, maka ketika itu tidak boleh dibuang. Ya, tidak boleh dibuang. Apa yang tidak boleh dibuang? Ya, huruf yang sebelum huruf terakhirnya itu. Satu saja yang dibuang kalau mau, ya. Fatakulu ya mukhta, ya kimta, ya konawwa, ya maji. Ya maji. Itu mana bait tadi, ya. Dengan ini kan semakin jelas, ya. Wa mal akhir ihdhif alladhi tala. Buanglah alladhi tala, yakni apa yang sebelum akhir, mal akhir bersama huruf akhir dengan syarat. Ya. In zida, apabila dia in zida, naibul fa'ilnya kembali ke mana ini? Huwa kembali alladhi tala, ya. Apa yang sebelum akhir itu zida, huruf zaidah. Lainan, huruf mad. Ya. Sakinan, sukun. Mukammilan arba'an, ia menyempurnakan yang keempatnya gitu. Mukammilan arba'ah, menyempurnakan urutannya keempatnya. Fasu'i dan tebu lebih, silakan. 5 atau 6, kalau ke 7 kalau ada. Ya, wal khulfu, ini nanti belum dibahas ini. Wal khulfu fi wawin wa ya'in bihima fathun kufi. Khilaf pada wawu dan ya bihima yang bersamanya fathah, yang sebelumnya ada fathah. Fir'aun misalkan, ya. Kufi, yaitu dinisbahkan adanya. Ditemukan adanya. Lihat ya penjelasannya ini. Wa amma fir'aun, nah ini baru penjelasan al-khulfu ini. Wa amma fir'aun wa nahwu, adapun fir'aun dan yang semisalnya. Wa huwa ma kana qabla wawihi fathah, yaitu apa saja dari isim-isim yang sebelum wawunya, sebelum huruf madnya fathah. Ya. Aw qabla ya'ihi fathah, atau sebelum ya'nya fathah, seperti ghurnayqin maknanya ta'irun min tuyuril ma aswad tawilul unuq wasyabul abyad aljamil. Al-ghurnayq maknanya burung dari burung-burung air warna hitam panjang lehernya, atau kadang digunakan untuk asyab al-abyad aljamil, itu al-ghurnayq. Semisal Fir'aun itu wawu sukun sebelum fathah, semisal ghurnayq ya sukun sebelum fathah. Kalau dalam ilmu tajwid apa ini? Bacaan apa? Bacaan lain juga kayak gini, ya. Madlin ya, sudah kayak gini, ya. Tapi yang dimaksud dengan lin tadi ya sekedar mad saja, huruf mad. Kalau dalam baca tajwid kan madlin ini kan, Fir'aun, ghurnayq. Fa fi khilaf, maka di situ ada khilaf. Nah. Itu makna tadi tuh. Wal khulfu fi wawin wa ya'in bihima fathun kufi. Khilaf berkait dengan wawu sukun, ya sukun, yang fathah bersamanya, yang sebelumnya ada fathah, kufi, ya, didapati. Fafihi khilaf, di dalamnya ada khilaf. Fa madhabul farra, adapun madhabnya al-farra wal jarmi, annahuma yu'amalani mu'amalata miskinin wa mansur. Bahwasanya keduanya, semisal Fir'aun dan semisal Ghurnayq, itu diperlakukan seperti perlakuannya miskin dan mansur. Yaitu apa? Dibuang dua-duanya. Ya, dibuang dua-duanya. Berarti ya fir'a. Ya fir'a. Ya ghurna. Ya ghurna. Ataupun tergantung lugah yang dipakai. Ya fir'u. Ya ghur. Nu, kalau yang ala lughatiman lah yang tadir itu. Fataqulu indahuma, maka engkau katakan pada keduanya, ya fir'a, ya ghurna. Wa madhabu ghairihima, adapun madhab selain keduanya, minan nahwiyin, dari ahli nahwu, adamu jawazi dhalik, tidak bolehnya hal itu. Sehingga yang dibuang hanya boleh satu saja. Fataqulu indahum, maka dikatakan di sisi mereka, ya fir'au wa ya ghurnai. Ada khilaf. Bagian membolehkan gitu loh, dibuang dua-duanya atau salah satunya saja, bagian yang lain tidak boleh, harus satu saja dibuang. Nah itu. Nah, kalau mau biar lengkap ditambahkan, ya. Di sini kan disebutkan syaratnya ada 4, ya. Syarat pembuangan 2 huruf. Huruf akhir dan sebelum huruf akhir. Disebutkan di sini hurufnya zaidah, lin, ya kan, sukun, kemudian dia huruf keempat atau lebih, ya, yang kelimanya. Anyakuna ma qablahu, dia menyempurnakan, ya, meskipun sudah dipahami dari yang dijelaskan tadi. an yakuna ma qablahu an yakuna ma qablahu harakatan mujanasatan, agar yang sebelumnya harokatnya sejenis, kan jelas tuh kan, ya kan, mansur sebelum wawunya apa, dhammah sejenis, wawu dengan dhammah sejenis, Utsman alif huruf sebelumnya apa, fathah sejenis juga, miskin iya sebelumnya apa, nah itu kan lebih jelas lagi kan, an yakuna ma qablahu harakatan mujanasah sejenis, ya disebutkan oleh Ibnu Malik, selesai itu ya, Ibnu Malik dalam At-Tafsir masih ada kaitannya. Masbukun biharokatin mujanasah, zahirah au muqaddarah tuh. Jadi huruf yang sejenis tersebut yang mendahului huruf-huruf mad tadi, wawu, alif ataupun ya, zahirah au muqaddarah. Kadang zahirah seringnya demikian, kadang muqaddarah juga boleh. Apa? Bisa zahirah, bisa muqaddarah. Paham gak sebelumnya syarat yang kelima ini? Itu agar sebelum alif, wawu dan ya nya adalah apa huruf yang mujanasah sejenis, sejenis dengan wawu apa? Dhammah. Sejenis dengan alif fathah, sejenis dengan ya kasrah. Ah. Harakat yang sejenis ini zahirah atau muqaddarah, sama saja zahirah, tampak kelihatan atau muqaddar, ditakdirkan saja. Ini untuk mencakup semisal mustafauna. Mustafauna. Mereka sepakat alinahu bahwasanya ketika dibuang maka dikatakan ini Mustafa, Mustafauna. Karena kenapa? Karena dia secara hakiki ataupun aslinya Mustafayuna, aslinya dhammah gitu loh. Aslinya Mustafauna, Mustafayuna ketika marfu ya. Kalau mansub dan majrur Mustafayina berarti aslinya. Nah itu. Jadi kalau Mustafauna, ada orang misalkan namanya Mustafauna, ya, dipanggil Mustafa, dibuang dua-duanya. Kok bisa? Padahal di situ huruf lim sebelumnya fathah, iya. Tapi sebenarnya sebelumnya aslinya itu apa? Sejenis ya, dhammah, cuma muqaddarah. Aslinya apa? Mustafayuna, gitu. Mustafayuna. Sehingga kalau ditarhim ya Mustafa, gitu. Ada setengah akhir di sini. Nomor 6 itu ya maji. Wa nadhiru dzalika qaulu Aus, tambahan saja tambahan syawahid. Aus ibn Hijr wa huwa min syawahid Sibawaih. Tanakkarti. Tanakkarti minna ba'da ma'rifatin lami wa ba'da at-tasafi wa syababil mukarrami. Tanakkarti, engkau mengingkari kami setelah engkau mengenali kami, sekarang sombong gitu sidinya. Lami, wahai lamis tuh. Lamis. Ya. Seperti majid tadi. Aslinya majid ya kan? Hanya boleh dibuang satu saja majid. Kayak lamis juga satu saja dibuang, enggak boleh lami. Kenapa? Karena ya-nya bukannya keempat tapi yang ketiga kan. Ya lami, engkau sombong kepada kami. Iya. Wahai lamis. Lah sebelumnya kau kenal kami. Hingga wa ba'da at-tasafi wa syababil mukarrami. Dan setelah sebelumnya at-tasafi ada tabadul al-mahabbah wa safa. Ada pertukaran cinta dan ketulusan segala macam lah kayak itu. Wa syababil mukarrami, dan setelah asy-syabab masa muda yang al-mukarrami dimuliakan. Ya. Yaitu lamis. Contoh yang berikutnya, fakultum ta'ala ya yazi ibna mukharrami, fakultu lakum inni halifu suda. Ya, fakultum, kau katakan ta'al, kemari wahai yazi. Ini apa? Yazi, Yazid ibna mukharram. Fakultu, nah, kau katakan lakum kepada kalian, inni halifu suda, saya sungguh aku sekutunya suda. Ini yang lughah menyantadir, mana yang tadi enggak disebutkan ini ya. Tapi insyaallah sudah paham kan? Ya, Romi sudah paham. Ya, ada yang mau tanyakan? Apa? Ada ketinggalan? Masbuk, oh itu Qala Ibnu Malik, saya ringkas saja ya, itu Qala Ibnu Malik, aslinya agak panjang, cuma saya pilih yang pentingnya saja. Fit tasil masbukun bi harakatin mujanasah zahirah au muqaddarah. Kalau ini Ibnu Malik ini pas dalam at-tasil. Kemudian contohnya, keterangannya banyak, cuma langsung saya contohkan saja. Mustafauna. Qala Ibnu Malik fit tasil masbukun bi harakatin mujanasatin zahiratan au muqaddaratan. Atau bisa zahiratin muqaddaratin juga bisa, ya kan? Boleh enggak? Ya, karena harokah disifatnya dari mujanasa kan, sudah takhasus. Kalau lihat zahiratannya hal atau dijadikan sebagai sifat berikutnya. Bi harokatin mujanasatin zahiratin au muqaddaratin. Ya, contohnya itu mustafauna. Sepakat mereka ketika diterkhim dikatakan mustafa, boleh. Kenapa? Karena aslinya mustafayuna, aslinya mujanasa juga sama. Ya, sampai di sini. Al-Farra. Ini mana ya? Baca belum? Sudah. Yang mana? Oh, yang khilaf tadi. Yang khilaf tadi. Ya, fa fi khilafun fa madzhabul Farra al-Jarmi annahuma usan kedua yu'amalani mu'amalatan miskin, diperlakukan seperti perlakuan miskin. Ya, dan Mansur. Ini yang jelas. Dibuang dua-duanya. Yang menjadi pertanyaan mana? Yang sulit mana? Apa? Oh, mazhab yang keduanya. Mazhabu ghairihima, yang kedua minanakin, ada mujawazi dhalik, tidak boleh. Ya, diperlakukan seperti miskin dan mansur, dibuang dua-duanya, akhir dan sebelum akhirnya. Ya, sehingga dikatakan menurut yang tidak boleh Fir'au gitu. Ya ghurnai, tidak boleh ya Fir'a. Ya ghurna. Mana? Apanya? Oh, i'rabnya. I'rabnya pada huruf yang dibuang itu. Ya Fir'aun, ya harfun nida mabni ala sukun. Fir'aun munada murakham, ya kan? Mabni ala dham. Ya. Fi al-harf al-mahdhuf kan, fi mahalli nasbin gitu. Ya, fi mahalli nasbin. Asalnya kan Fir'aun nu kan? Fir'aun mabni ala dham. Ya, fi an-nun al-mahdhufah, pada nun yang dibuang, fi mahalli nasbin. Ya. Apa? Kalau menurut lughahnya, sorry, yang Fir'aun nih. Oh, Fir'aun itu ya. Jadi kalau pada lughahnya mana yang tadir berarti mabni ala apa? Ala dhamm al-muqaddar. Dhammanya muqaddar al-wawu ditakdirkan di situ. Misalkan ya Fir'aun, antum ambil lughah mana yang tadir, tidak memandang pembuangan, berarti itu seolah-olah isim yang tam. Fir'aun munada mabni ala dhamm al-muqaddar gitu ya. Fimahalin nasbin mafulun bi atau boleh dikatakan mafulun bi juga. Min fi'lin mahdhuf. Cukup? InsyaAllah kita cukupkan sampai sini. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.